Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain yaitu Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah yang diringkaskan oleh dua imam yang kedua-duanya dari Ray. Nisbah kepada Ray adalah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan disyarah, dijelaskan oleh Syekh Rabi'i Hafizahullah Ta'ala. Dan terakhir di dalam syarahnya, kita bahas kisah tentang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang ditangkap oleh penguasa, disiksa, dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Tetapi Imam Ahmad bersikukuh dengan akidah yang lurus. La, Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Dari sini barakallahu fikum, sebagian kaum muslimin mengira bahwa Imam Ahmad memberontak pada penguasa. Maka dijelaskan bahwa Imam Ahmad mempertahankan akidah tetapi tidak yuharrik, tidak menggerakkan masyarakat untuk memusuhi penguasa atau memerangi penguasa. Buktinya ketika datang beberapa rombongan dari fuqaha Baghdad, ulama ahli fiqih dari Baghdad, berdatangan sebagai utusan, ya imam, mengapa engkau tidak berfatwa untuk kita lawan saja penguasa? Beliau berkata, usbiru, sabarlah, ini fitnah. Dijawab, ini sudah di dalam fitnah dan kita sudah di dalam fitnah. Kata Imam Ahmad, na'am, walakin fitnatun khassah. Ini fitnah khusus. Kalau kalian melawan, ammatil fitnah, Kalau kalian melawan, fitnah lebih merata kepada seluruh kaum muslimin. Artinya fitnah khasah, fitnah khusus, hanya Imam Ahmad, hanya fulan wa'alan, bisa dihitung dengan jari saja. Yang mendapatkan kejelekan, kejelekan, disiksa, ditangkap, dipukul, dicambuk. Yang lain, tidak. Tetapi kalau mereka melawan, maka kaum muslimin melawan kaum muslimin, akan tertumpah darah kaum muslimin, dan akan merata fitnahnya ke seluruh negeri. Ini pandangan seorang ulama. Maka beliau berkata dengan ucapan yang terkenal dan tertulis dalam sejarah, yaitu ucapan beliau, la ma'amurukum wala aradalik dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. La, tidak. Ma'amurukum, aku tidak menyuruh kalian melawan. Wala aradalik, dan aku tidak sependapat dengan itu. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Jangan, jangan, darah kaum muslimin. Yakni menjaga darah kaum muslimin, jangan kalian melawan mereka. Dibawakan barakallahu fikum beberapa dalil-dalil. Di antaranya yang terakhir kita baca hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Bayana ala sam'i wa ta'ah fi man syathina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatan alaina. Kami membaiat Rasulullah SAW, yang bersumpah setia kepada Rasulullah SAW. Aku berjanji berbaiat untuk tetap mendengar dan taat pada penguasa. Dalam semangatnya kami, dalam ketiga sukaan kami. Ini walaupun tidak suka. Fi usrina wa yusrina, dalam kesulitan kami dan dalam kemudahan kami. Wa asaratan alaina, walaupun kami dalam keadaan diperlakukan secara curang. Asaratan artinya penguasa mementingkan dirinya dan keluarganya dan golongannya, kemudian tidak mementingkan rakyatnya, itu asaratan. Wa an la nunazi'a al-amra ahlahu, dan kami berbaiat kepada Rasulullah SAW, bersumpah untuk tidak merebut hak penguasa dari ahlinya, dari orang yang berhak. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata-nyata, yang kalian memiliki bukti di sisi Allah SWT. Itu hadisnya. Kata Syekh Rabi, ay kufrun kasyamsi. Kalau ada kekafiran yang benar-benar jelas seperti matahari. Kalau seperti matahari, apakah ada yang tidak tahu kalau ini siang hari? Semua melihatnya. Oh, jelas matahari. Bagaimana kalau dikatakan malam? Enggak mungkin. Ini memang siang. Kami semua melihat matahari. Begitulah. Namanya kufran bawahan. Kekafiran yang nyata-nyata, tiba-tiba keluar dari Islam, masuk ke agama lain. Semua kaum muslimin tahu ini kafir. Itu namanya bawahan. Adapun dia memiliki pendapat yang katanya menyebabkan kekufuran, memiliki pendapat yang katanya menyebabkan kesesatan dan seterusnya, tidak semua orang tahu. Tidak semua orang paham. Kalau tidak semua orang paham, bisa jadi pengikutnya, pendukungnya, tentaranya, pembelanya, muslimin yang masih bertauhid. Yang artinya kalau dilawan, maka melawan muslimin. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yani kasyamsi wadihun, jelas. Amma madama yusalli fala. Adapun kalau dia masih sholat, tidak. Itu bukan kufran bawahan. Karena masih sholat. Ya tapi dia berpura-pura, mau berpura-pura atau tidak itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenyataannya kita saksikan dia sholat. Kenyataannya kita saksikan dia pergi umrah. Kenyataannya kita saksikan dia puasa dan seterusnya dan seterusnya. Innahu yusta'mal alaikum. Ada hadis lain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu yusta'mal alaikum umara'u. Fata'rifunahu wa tunkirun. Sesungguhnya nanti akan dijadikan penguasa-penguasa kalian. Fata'arifuna wa tunkirun. Kalian kenali dan kalian ingkari. Ini kalian tahu, kalian melihat kemunkarannya. Bagaimana? Kalau Allah jadikan di atas kalian penguasa-penguasa. Fata'arifuna wa tunkirun. Kalian melihat kemunkaran-kemunkarannya dan kalian melihat kedoliman-kedolimannya. Kata Nabi SAW, ini arahan beliau. Faman kariha faqad bari'a. Siapa yang tidak suka dengan kedoliman-kedolimannya, dengan kecurangan-kecurangannya, dengan kemunkaran-kemunkarannya, dia sudah cukup. Sudah bari'a, sudah berlepas diri. Aku tidak suka, aku benci. Waman ankara faqad salima. Dan siapa yang mengingkarinya, mengingkari dengan makna seperti Imam Ahmad tadi dan para ulama, bahwa itu munkar, berarti itu adalah halal. Tidak, itu tetap haram. Tetapi penguasa kita, hukumnya haram. Itu munkar. Tayyib. Walakin man radiya wa taba. Siapa yang akan terkena ancaman azab? Man radiya wa taba. Siapa yang ridha dan siapa yang mengikuti. Kalau benci, sudah cukup. Kalau menasehati, selamat. Tentunya, menasehati langsung dengan tidak tahyij. Tahyij itu membuat goncang masyarakat, membuat goyah masyarakat, atau memprovokasi, tidak. Tetapi langsung kepada penguasa, engkau melakukan kemunkaran. Ini munkar, ini haram. Ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Jawabannya apapun dari penguasa, kamu pergi, assalamualaikum. Artinya, urusan dia taat atau tidak taat, urusan dia dengan Allah, urusan kita adalah menyampaikan, selesai. Wama alaika illa al-balagul mubin. Tidaklah kewajiban atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Man kariha faqad bari'a. Waman ankara faqad salima. Siapa yang benci dengan kemungkaran tersebut, dia telah terbebas, terlepas, tidak ikut-ikutan. Dan siapa yang mengingkarinya dengan sesuai sunnah, mengingkarinya dengan syari'i, faqad salima, maka dia selamat. Tetapi man radiya wa taba'a. Para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, apakah kita tidak perangi mereka? Qala la ma sallu. Jangan selama mereka masih salat. Jangan selama mereka masih salat. Hadhihi kulluha tudayyi'uha ad-demokratiyah. Kata Syekh Rabi Hafizahullah. Semua ini aturan-aturan sunnah yang bijak dan adil ini disia-siakan oleh yang namanya demokrasi. Tudayyi'uha ad-demokratiyah. Dibebaskan berbicara, dibebaskan provokasi, dibiarkan untuk mengkritik secara terbuka. Qala allati yu'min biha al-ikhwanul muslimun. Demokrasi yang diimani oleh ikhwanul muslimin di Mesir. Terbentuknya ikhwanul muslimin sebagai partai resmi di Mesir. Jadi bukan pemahaman atau aliran, bukan. Tetapi partai. Sehingga ketika ada yang bertanya, apa akidahnya ikhwan muslimin? Akidahnya ikhwan muslimin? Enggak tahu. Semuanya ada di dalamnya. Syiahnya ada di dalamnya. Khawarij ada di dalamnya. Sufi hasafiyah ada di dalamnya. Apa lagi? Hampir semua ada di dalamnya. Bahkan terucap pemikiran Wahdatul Wujud dari tokoh mereka. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Kok satu golongan di dalamnya ada macam-macam akidah? Karena ikhwanul muslimin berdirinya di Mesir sebagai partai. Yang namanya partai adalah jam'un nas. Mengumpulkan manusia. bukan mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, bukan mengatakan ini hak, ini batil, bukan mengajak kepada kebenaran dan menghindarkan dari kebatilan, tetapi bagaimana mengumpulkan manusia. Kamu aliran apa? Ayo bersama kami. Kamu aliran apa? Ayo bersama kami. La sunni wa la syiah. Islamiyah, Islamiyah. Kata mereka, la syartiyah, la gharbiyah, la sunni wa la syiah. Islamiyah, Islamiyah. Tidak timur, tidak barat. Tidak sunni, tidak syiah. Yang penting Islam, katanya. Akhirnya terkumpullah segala macam bentuk akidah dan aliran di dalamnya. Al-Qardawi contohnya, tokoh mereka, Ikhwanul Muslimin. Zaimul Ikhwanul Muslimin. Yaqul, dia berkata, ad-demokratiyah ruhul Islam, kata Qardawi. Demokrasi adalah ruhnya Islam. Wa yaqulu nuridu dawlatan madaniyah ay taqumu ala ad-demokratiyah, kata Qardawi, kami ingin negeri yang madani, yaitu yang menegakkan demokrasi. Li'annahu la yuridu dawlatal Islam, karena Qardawi tidak menginginkan negara Islam, negara yang dibangun di atas prinsip la ilaha illallah. Tidak mau dia negara yang dibangun di atas qaul Allah wa qaul Rasul. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia anggap demokrasi seperti musyawarah. Dia anggap demokrasi seperti musyawarah para sahabat ketika memilih Uthman ibn Affan sebagai khalifah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas berbeda. Sangat-sangat amat berbeda. Karena yang bermusyawarah ketika memilih Uthman ibn Affan adalah para sahabah, muhajirin wal ansar, bahkan itu pun tidak seluruhnya, didatangi oleh seorang sahabat dari rumah ke rumah, tokoh-tokohnya saja. Sekarang suaranya seorang alim dan suaranya orang bodoh sama nilainya, satu suara. Apa yang terjadi kira-kira? Itu bukan musyawarah, tetapi itu adalah demokrasiyah. Wa demokratiyah kufurun wa da'aha zanadiqah. Pemikiran demokrasi sesungguhnya kufur, karena bukan ajaran Islam. Diletakkan oleh para zindik, para zanadiqah, li darbil Islam, untuk menghancurkan Islam. Wa li tanahiyatil Islam, untuk menggeser Islam. Anis sahah, untuk menggeser Islam dari medan politik. Al-hukmu laha laisa lillahi, kata mereka, aliran demokrasi ya, bahwasanya hukum itu bukan milik Islam, hukum itu adalah milik rakyat. Rakyat maunya apa, itu hukumnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kita tanya, tidak perlu tanya orang lain, tanya hati kita masing-masing, banyak mana sih orang baik dengan orang jelek? Banyak mana orang yang lurus dengan orang yang bengkok? Banyak mana orang-orang yang ikhlas dengan orang-orang yang curang? Jawabannya barakallahu fikum, dalam Quran banyak. Allah katakan, wa aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, kebanyakan mereka benci pada kebenaran. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka orang fasik. Sebaliknya orang-orang yang baik Allah sebutkan sedikit. Wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilum mahum, sedikitlah mereka itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, bayangkan kalau mereka semua diberi satu suara atau diberi hak satu suara, maka mereka lah yang terbanyak. Wa in tuti' akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau engkau turuti kebanyakan manusia di muka bumi, yudilluka, akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kalau ikut kebanyakan manusia, maka cukuplah ahlinya, ahli di bidangnya, ahli di bidang agama, ahli di bidang siasa, ahli di bidang politik, ahli di bidang itu, mereka yang berbicara. Biarkan rakyat jelata yang tidak memiliki keahlian tidak ikut-ikutan dalam perkara besar. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah takallama atau yatakallam ar-ruwaibidah, berbicara para ruwaibidah. Ditanya, ya Rasulullah, siapa itu ruwaibidah? Ruwaibidah adalah orang-orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Orang-orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Mengerikan sekali. Itu tanda-tanda hari kiamat. Kembali kepada kitab. Al-Ikhwanul Muslimun al-an hum ma'asyuyu'iyin. Ikhwanul Muslimin sekarang koalisi dengan syuyu'iyin, dengan sosialis, komunis. Wal-ilmaniyin wal-ba'thiyin, mereka bisa berkoalisi dengan ilmaniyin, dengan ba'thiyin, di Yaman maupun di Mesir. Wa fi kulli makan, dan di seluruh negeri-negeri di dunia ini. Sekarang kita tanyakan, apakah betul kamu ini menginginkan Islam? Kok bisa bekerja samanya dengan syuyu'iyin, ilmaniyin, wal ba'thiyin, sosialis, komunis? Qala aina dhahaba inil hukmu illa lillah. Kemana perginya ayat yang sering kalian baca? Kemana hilangnya ayat yang sering kalian baca? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Hukum itu milik Allah. Hukum milik Allah. Itu yang paling sering mereka baca. Bahkan kadang-kadang Al-Quran mereka yang paling mereka baca, yang paling kotor, yang paling sering di halaman tersebut. Di ayat-ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tetapi dari awal start perjuangannya sudah salah. Yaitu mengumpulkan manusia dengan berbagai macam akidah yang berbeda. Mengumpulkan manusia dengan berbagai macam prinsip yang berbeda. Mengumpulkan manusia dalam keadaan sekian jalan yang berbeda. Terus, kira-kira kalau Allah berikan kemenangan pada kalian, wahai ikhwanul muslimin, mau ditegakkan dengan akidah yang mana? Nanti Qardawi akan berkata, harus dengan liberalisme. Karena dia aklani, liberalis. Nanti Said Hawa akan berkata, tidak bisa, harus dengan pemikiran Khawarij. Nanti Said Qutb akan berkata, tidak bisa, harus dengan pemikiran Wahdatul Wujud. Nanti Hasan al-Banna, pendirinya akan berkata, tidak, kita terapkan akidah Sufiyah, Hassafiyah. Karena dia alirannya Hassafiyah, Sufiyah. Akan bertikai kembali antar mereka sendiri. Mau diterapkan dengan apa negara ini? Maka ikhwan ibn a'azakumullah, jalan yang benar adalah apa yang diucapkan dalam hadis tadi. Nasihati. Mudah-mudahan suatu saat ada orang-orang yang rasyid. Wahal minkum rajulun rasyid. Tidakkah ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang bijak, dinasehati. Masa tidak masuk suatu saat? Iya, ternyata hukum kisos itu sangat mantap. Pembunuh dibunuh. Akan ada. Dengan nasihat-nasihat dari kaum muslimin, maka tidak perlu merebut, tidak perlu menggulingkan, tidak perlu. Mereka sendiri akan berkata, ini sudah banyak terjadi pembunuhan. Ada yang dipotong-potong, ada yang dimasukkan koper, ada yang dibuang di sungai Citarum, ada yang digantung, ada yang di... Astagfirullah, kok bisa demikian? Kenapa negeri ini? Besok kita terapkan hukum bunuh. Siapa yang membunuh, dibunuh. Alhamdulillah satu. Nanti kita nasihati yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dimulai dengan nasihat yang paling mendasar, yaitu akidah tauhid. Beribadah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dimulai dari diri kita sendiri. Jangan memakai cara-cara yang muhdats. Jangan memakai cara-cara yang bid'ah. Jangan memakai cara-cara pemberontakan, provokasi, demonstrasi. Itu bukan dari Islam sama sekali. Aina dahaba inil hukmu illa lillah. Na'udzubillahi minal fitan. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Ma zahara minha wa ma batan. Asyahid. Yang menjadi bukti dari dalil-dalil ini. Anna a'immatal Islam. Muttafiquna akhiduna binususil kitab wa sunnah fi aqidatihim. Kesimpulan yang kita dapat. Bahwasanya para imam-imam ahlu sunnah. Para ulama ahlu sunnah. Muttafiquna akhidun. Mereka sepakat mengambil nas-nas dari kitab dan sunnah dalam akidah mereka. Mereka sepakat untuk mengambil dari sumber Quran dan hadis-hadis yang sahih dalam aqaidihim wa ibadatihim wa siyasatihim wa fita'amulihim ma'al hukami wa ma'al afradi wal jama'at ala kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengambil dalil-dalil dari kitab wa sunnah dalam masalah akidah mereka. Aqidatihim, wa ibadatihim, dan ibadah mereka, wa siyasatihim, dalam berpolitik mereka, juga dengan dalil-dalil, wa fita'amulihim ma'al hukam, dan dalam sikap mereka kepada penguasa, juga harus dengan dalil-dalil Quran wa sunnah, wa ma'al afrad, juga dengan orang per orang dari manusia, bagaimana kita menyikapi mereka, juga dengan sunnah-sunnah, dengan dalil-dalil Quran wa sunnah. Wal jama'at, atau menyikapi jamaah-jamaah, kelompok-kelompok kaum muslimin, juga harus dengan dalil-dalil dari Quran wa sunnah. Fal hakimu madama fi da'iratul Islam. Kembali pada pembahasan. Maka seorang hakim, seorang penguasa, selama mereka masih memiliki tanda-tanda keislaman, la yajuzul khuruj alaih, tidak boleh memberontak kepada mereka. Tidak boleh melawan mereka, menentang mereka dengan senjata, dengan pedang, tidak boleh. Wa la yukhalif fi hadha illa al khawarij. Ini sepakat seluruh para ulama, kecuali khawarij. Sehingga jangan salah, atau jangan kaget, atau jangan mengatakan bahwa ini tidak tepat, kalau kita mengatakan para penentang-penentang tadi khawarij. Karena para ulama sepakat menyikapi para penguasa yang masih ada ciri-ciri keislaman dengan sikap yang diajarkan, menyabari kekurangan-kekurangan mereka, mendukung apa-apa yang baik dari mereka. Itu sikapnya. Seluruh ulama sepakat illal khawarij, kecuali kaum khawarij. Alladzina la yu'minuna bis sunnah, yang mereka tidak percaya pada sunnah. Ini sunnah yang mengajarkan untuk sabar, mereka marah. Sabar, sabar, sampai kapan kita sabar? Diajarkan, walaupun engkau dipukul punggungmu, dirampas hartamu, marah lagi. Dipukul punggungnya, dirampas hartanya, diam. Nggak melawan, semut, diinjak, gigit. Kata mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal maksudnya adalah tidak melawan dengan senjata. Kalau menasehati dengan kalam langsung kepada mereka, itu mendapatkan pahala bahkan jihad yang paling tinggi. Sebaik-baik jihad adalah qaulul haqqi inda sultanin jair. Sebaik-baik ucapan atau sebaik-baik jihad adalah ucapan yang hak di depan penguasa yang zalim. Di hadapannya, bukan di belakang. Di hadapannya langsung, engkau zalim. Engkau berbuat curang. Engkau berbuat tidak adil. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Aku memperingatkan engkau sebelum nanti dihisab oleh Allah. Resikonya ditanggung sendiri. Bukan berbicara di belakang. Kemudian memprovokasi masyarakat. Ketika sudah mulai mereka marah pada pemerintah, pemerintah marah pada mereka, yang bicara tadi hilang. Lari. Buron. Itu pengecut namanya. Mustamirruna min ahdi Utsman. Mereka ini kaum Khawarij sejak zaman Uthman dan terus sampai hari ini masih ada. Qatalu Uthman, memulai dengan pembunuhan Uthman. Wa qatalu Aliyan, kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. La'natullahi alaihim, semoga Allah melaknat mereka. Wastamarrat fitnatuhum ila yaumina hadza, dan terus fitnah mereka sampai hari kita ini. Wa min wurathihim, dan di antara pewaris-pewarisnya al-an sekarang ini adalah Ikhwanul Muslimun. Terbukti dari tokoh-tokohnya yang berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Di antaranya Sayyid Qutb yang mengatakan dalam bukunya Fi Dilalil Quran. Ra'aitu fi dilalil Quran. Aku melihat di bawah naungan Al-Quran seluruh manusia bergelimang kekafiran. Aku melihat di bawah naungan Al-Quran semua manusia sudah keluar dari agamanya. Aku lihat di bawah naungan Al-Quran masjid-masjid, menara-menara yang mengumandangkan adzan la ilaha illallah, ternyata di dalamnya musyrikin. Apa ini kalau bukan mengkafirkan umat secara keseluruhan? Silahkan kalau tidak percaya merujuk kepada buku tersebut. Saya katakan buku bukan tafsir, karena itu tulisan dia dan tidak pantas dikatakan tafsir. Fi Dhilalil Quran. Ikhwanu fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya Sayyid Qutb, Sa'id Hawa. Dia punya 3 buku besar. Yang pertama Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqa. Tentara Allah secara thaqafah dan akhlak, wawasan dan akhlak. Yang kedua Tarbiyatun Ruhiyah, bimbingan rohani. Yang ketiga Al-Islam. Judulnya Al-Islam. Ikhwanuddin a'azzakumullah, tidak ada satu buku pun dari 3 buku tersebut kecuali dipenuhi dengan pengkafiran kaum muslimin. Seperti Sayyid Qutb. Wajar kalau kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin di Mesir, menghalalkan kaum muslimin di Mesir, menghalalkan penguasa, dan terjadilah apa yang terjadi. Wa furu'ihim, dan juga pecahan-pecahan Ikhwanul Muslimin. Terpecah mereka dan kemudian muncul sempalan-sempalan yang mirip dengan induknya. Mala'ud dunya masyakil wa fitanan, memenuhi dunia dengan muskilah-muskilah, jamaknya masyakil. Memenuhi dunia dengan problem-problem, dengan permasalahan-permasalahan dan fitnah-fitnah. Wa ma min fitnatin illa wa yakhudu fiha, tidak ada satu fitnah pun kecuali mereka terlibat. Yakhuduna fiha, silakan sebut fitnah yang mana mereka terlibat. Ikhwan fillah na'azakumullah, yang ditangkap di sana, yang ditangkap di sini, apa buku bacaannya? Sayyid Qutb. Terjadi penumpahan darah di sini, di sana, ada bom di sana, ada bom di sini. Ternyata buku-bukunya, bukunya Ikhwan Muslimin, bukunya mereka, yang mereka baca. Fasta'idu billah, berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala min syarrihim. Berlindunglah kalian kepada Allah dari kejahatan mereka dan dari tipu daya mereka. Jangan sampai kita atau anak-anak kita atau saudara-saudara kita salah asuhan. Maknanya salah asuhan, salah bacaan. Asal beli buku di toko, dia baca, semangat. Masih umur 16 tahun, 17 tahun. Tiba-tiba berbuat teror-teror. Wallahu yata'akhawna ma'an nasara, wallahi yata'akhawna ma'an nasara, yata'akhawna ma'an rawafid, yata'halafuna ma'an syuyi'iyin, wa yastansiruna bihim ala al-hukam. Sungguh demi Allah, mereka ini, ikhwan muslimin, mereka bersaudara berangkulan dengan kaum Nasrani. Tidak percaya? Silakan baca sendiri. Pendiri-pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir. Bukan hanya Muslimin. Ada Kristen Ortodok yang ikut di dalamnya. Apa alasannya? Mirip dengan politikus-politikus di Indonesia. Sama. Karena kita ini miniatur. miniatur Mesir, miniatur Indonesia. Sehingga kalau Indonesia ini ada Kristennya, ada Yahudi, kita pun partainya harus ada Kristennya, harus ada ininya, begitu. Sehingga IM di Mesir sama seperti itu. Wa ma'ar rawafid juga bersama Syiah. Terucap sendiri dari tokoh-tokoh mereka, bukan satu, bukan dua, ada 6 tokoh pendiri Ikhwan Muslimin, semuanya berkata, kami berupaya dengan juhdun jahid, dengan kesungguh-sungguhan untuk menyatukan Syiah dengan Islam, dengan Ahlu Sunnah. Apa bisa disatukan tanpa diperbaiki akidahnya? Ya enggak mungkin. Ini syariatnya syariat Allah dari Quran, mereka mengatakan bisa dirubah oleh imam, kata Syiah. Apakah bisa bersatu? Kalau keadaannya seperti itu, akidahnya berbeda. Yatahalafuna ma'ar rawafid, yata'akhawna ma'ar rawafid, bersaudara dengan rawafid. Berangkulan dengan mereka. Yatahalafuna ma'asyuyuhiyin, bahkan mereka bergabung, bersaudara, saling bantu, membantu, bahu-membahu dengan syuyuhiyin, dengan komunis. Wa yastansirun bihim alal hukam. Perhatikan lebih parahnya, kalimat terakhirnya. Dan mereka merangkul kelompok-kelompok tadi untuk melawan penguasa. Merangkul Syiah untuk melawan penguasa. Merangkul Syuyu'i, komunis, untuk melawan penguasa. Merangkul sekian banyak golongan-golongan di luar Islam untuk melawan penguasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-hukamu fihim dhulmun. La syak. Penguasanya memiliki kezaliman, iya. Jelas. Bila syak. Enggak ada keraguan. Memang penguasanya zalim. Waktu itu. Di Mesir. La syakka, lakin ma hukmul islami fihim. Tayyib, kalau sudah kita kesimpulannya memang penguasanya zalim, bagaimana sikap kita pada penguasa yang zalim? Kembali ke hadis tadi. Kata Rasulullah SAW, yusta'mal alaikum umara. Nanti akan dijadikan di atas kalian penguasa-penguasa yang munkar, yang begini, yang begini. Bahkan ada yang lebih mengerikan beritanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu umara tasma'izzu bihimul qulub. Penguasa yang bulu roma ini merinding karena zalimnya, karena jahatnya. Qulubuhum qulubus syayatin, hatinya hati-hati setan. Fi jusmanil ins, di tubuh-tubuh manusia. Sudah mengerikan seperti itu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, afalanu nabiduhum bisayif, tidakkah kita lawan mereka dengan pedang ini? Kata Nabi, jangan. Jangan. Ittaqullaha wasbiru, fa innal amra qarib. Bertakwalah pada Allah, dan sabarnya, sabarlah, karena urusannya dekat, sebentar, tidak lama. Dalam riwayat lain disebutkan, ma aqamu fikumus shalah, jangan selama mereka masih sholat. Masih ada ciri-ciri keislaman. Aina, mana itu kalimat kalian, inil hukmu illa lillah. Hukum ini milik Allah, lah kalian membuat partai seperti itu bukan dari ajaran Islam. Mana hukum Islam? Kalian merangkul Kristen, Ortodoks, kalian merangkul Syuyu'i, kalian merangkul orang-orang yang seperti Syiah, Rafidhah, apakah itu ajaran Islam? Apakah itu hukum Islam? Mana inil hukmu illa lillah? Mana kalimat inil hukmu illa lillah? Hukum ini milik Allah. Al-Quran fihi hakimiyatullahi was-sunnah. Al-Quran itu di dalamnya menjelaskan hakimiyatullahi was-sunnah. Hukum itu kembalinya kepada Allah dan Rasulullah, artinya kepada kitab wa sunnah. Dalam segala hal, termasuk dalam perjuangan kalian. Perjuangan kalian untuk Islam, ajarkan Islam yang benar satu persatu. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku ayat per ayat. Itu diajarkan. Tidak diajarkan kalian untuk melawan penguasa, untuk membuat tandingan kepada penguasa, dan kemudian merangkul aliran-aliran kufur melawan penguasa, enggak ada dalam sunnah. Fatahkum 'ala syu'ubi wa tahkum 'ala al-hakim. Maka barakallahu fikum, kalian menghukumi masyarakat dan kalian menghukumi penguasa harus dengan hukum Allah, harus dengan hukum syariat, harus dengan cara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tujib alal hakimi an ya'adil. Sebagaimana Allah wajibkan penguasa untuk bersikap adil. Penguasa diwajibkan untuk adil. Wa an yutabbiq syariat al-Islam. Diwajibkan kepada penguasa menerapkan syariat Allah. Wa hunaka wa'idun syedid. Idza lam ya'dil fi ra'iyatihi, dan di sana ada ancaman-ancaman keras bagi mereka yang tidak mau adil dan tidak mau menegakkan syariat Allah. Penguasa ini terancam. Wal 'uqubah indallah, akan dibalas di sisi Allah. Maka sebagaimana penguasa memiliki kewajiban, rakyat juga memiliki kewajiban. Kalau penguasa menyelisihi kewajibannya alias zalim, tidak adil, alias zalim tidak menerapkan hukum Allah, kemudian rakyatnya melawan dengan senjata, artinya rakyat ini juga menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Berarti penguasa menyelisihi hukum dilawan dengan sama. Idan antum wa haula'i sawa. Kalau begitu kamu dengan mereka sama. Sama-sama menyelisihi hukum-hukum Allah. Maka lawanlah orang yang berhukum tidak dengan hukum Allah, lawanlah dengan berpegang dengan hukum Allah. Sabar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.